takkan pernah berubah, masa demi masa. Kita berdua takkan pernah berpisah, baru dalam cinta. Berlayar bahtera mengarungi samudra. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih banyak semuanya di sini.